agama dan negara, antara syariat dan kehidupan masyarakat. Mereka hendak mengucilkan agama di masjid-masjid dan surau-surau saja. Bagi mereka, agama hanyalah seperangkat hukum-hukum yang mengatur hubungan antara seorang hamba dengan khaliknya semata. Ini dalam bidang politik. Kemudian dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Nah, ini lebih jelas lagi. Ya. Hukum Islam itu dasarnya adalah wahyu ilahi yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya adalah wahyu. Ya. Dan kita meyakini bahwa wahyu Allah tidak hanya Al-Quran. Ya. Al-Quran dan As-Sunnah ini kedua-duanya wahyu. Cuman bedanya Al-Quran itu teksnya, kata-katanya, huruf-hurufnya itu memang begitu dari Allah. Kalamullah, ucapan Allah dengan teks-teksnya, dengan wahyu. Ini adalah wahyu Allah secara pesannya. Jadi makna dan pesannya itu wahyu dari Allah. Adapun kata-katanya, susunan bahasanya, itu dari Rasulullah SAW sendiri. Oleh karena itu tidak disebut kalamullah. Tapi dia wahyu. Sunnah yang sahih adalah wahyu. Nah itu dasar dari hukum Islam. Jadi dasarnya adalah wahyu Allah SWT yang kebenarannya bersifat mutlak dan bersih dari kesalahan. Sedangkan undang-undang sekuler, dasarnya adalah akal manusia. Jadi dasarnya adalah akal atau kebijakan manusia yang penuh dengan keterbatasan dan ketergelinciran. Nah kalau kita lihat di negara kita, di Indonesia, maka semua undang-undang dan hukum yang ada, produk undang-undang dan hukum yang ada, tidak ada satupun yang mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bahkan lebih tragis lagi ya, ketika sebagian daerah-daerah, mereka sudah membuat peraturan daerah syariah, peraturan daerah yang disesuaikan dengan syariah. Ya. Nah ketika muncul perda-perda yang sebenarnya, kalau kita teliti, bukan perda syariat ya, masih jauh dari sentuhan syariat, tapi sudah mengarah ke sana, ini pun sudah mendapatkan tudingan dan mendapatkan protes dari sana sini, bahwa ini mengarah kepada syariatisasi, bahkan sebagian mengistilahkan talibanisasi, sebagian lagi mengistilahkan arabisasi, wahabisasi, dan istilah-istilah yang memojokkan umat Islam. Tapi satu hal yang justru kita aneh, ya, kalau yang menyuarakan mereka anti dengan perda syariat dan sebagainya itu dari PDS dan sebagainya, kita nggak heran, ya. Nggak heran, karena memang mereka musuh Islam. Tapi yang aneh ketika sebagian umat Islam juga ikut-ikutan menolak perda yang bernuansa syariat, padahal masih jauh dari syariat. Dan dengan penuh minder, dengan penuh kerendahan diri, menganggap, ini kita nggak merjuangkan syariat, ini kan hukum hanya sekedar untuk moral dan sebagainya. Kita bertanya, kenapa mereka tidak lantang mengatakan, benar, kami hendak merjuangkan syariat, dan itu hak kami, dan itu kewajiban yang diwajibkan oleh akidah kami. Kami hendak merjuangkan itu. Mau apa kalian? Seharusnya itu yang dicampakkan, sikap izzah, bangga dengan Islam. Bukan malah bertiarap sambil mengatakan, enggak, ini bukan syariat Islam, kami enggak bermaksud menghidupkan syariat Islam. Kenapa mereka menutup-nutupi apa justru yang merupakan misi perjuangan umat Islam di Indonesia? Ini yang kita sayangkan, ya. Hilangnya izzah atau kebanggaan terhadap Islam dan syariatnya. Sementara PDS bangga sekali memusuhi dan anti dengan syariat Islam. Dan bangga dengan misinya. Kenapa di tengah-tengah itu umat Islam justru minder dan bertiarap ketika mendengar hembusan angin buruk seperti itu?